بسم الله الرحمن الرحيم. Bapakmu menggunakan kata abun, abak, dari sifat ubuwah. Kalau ibu memberikan aspek kerinduan, kalau ibu memberikan aspek curahan, kalau ibu memberikan aspek perhatian, tapi ayah, ini yang paling menarik, abaka, menggunakan kata abun. Jamannya aba. Kemudian bentuk musananya abawa. Abawa, ingat, apa kata abi itu artinya? Secara tekstual diterjemahkan dengan bapak. Baik, bapak saya? Abi. Bapak kamu? Abuka. Bapak kamu perempuan? Abuki. Jelas ya? Baik. Bapak-bapak? Abu-abu. Wah, itu luar biasa. Bahasa Arab spesial lah pokoknya kalau di sini ya. Pernah seorang anak di pesantren ditanya, nah, apa artinya tidur dalam bahasa Arab? Tanam, Ustaz. Kalau tidur-tiduran, tanam-tanaman. Sama kayak Anda begini. Bapak, abu. Bapak-bapak, abu-abu. Luar biasa. Sini, lihat baik-baik. Ab, itu asal katanya. Sesuatu yang memberikan pengaruh dengan karakternya. Itu asalnya. Makanya Nabi menyampaikan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir itu bersumber dari fitrahnya. Fitrah itu bisa keislaman. Quran surat 30 ayat 30, paling kanan sebelah atas. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan dirimu sesuai dengan ketentuan dinmu, dengan lurus. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Itulah fitrah. Di fitrah setiap manusia beragama. Beragama. Din, din yang benar itu Islam. Quran surah ketiga ayat 19, innad-dina 'indallahi al-Islam. Makanya dalam diri manusia ada kecenderungan beragama. Tidak ada, tidak benar kalau mengatakan saya menolak Tuhan, tidak ada. Ateis itu setengah muslim. La ilaha, tidak ada Tuhan. Tinggal setengahnya lagi illallah. Begitu tambah dengan illallah jadi muslim dia. Kan? Jadi semua kecenderungan manusia itu bertuhan. Ada kecenderungan mencari. Jelas ya? Tayyib. Yang kedua, fitrahnya itu baik. Baik. Makanya disebut dengan ins. Ins itu menunjuk pada sifat kelembutan. Dari kata al-uns, turunannya anas. Anis. Anis itu orang yang baik, yang lembut. Anas, turunan anas. Baik, lembut. Tayyib. Lihat baik-baik teman-teman sekalian. Ins disebutkan 18 kali di Quran. Punya sifat lembut, punya sifat ramah, karakternya penuh dengan kebaikan. Makanya setiap orang lahir itu sifatnya baik. Gak ada yang tidak baik. Saking baik dan lembutnya, bayi orang lain pun antum pengen gendong. Duh wanginya, padahal belum mandi. Lihat, duh lembutnya, sayang, kecil. Masya Allah, antum lihat, antum gendong, macam-macam. Kenapa? Lembut, ramah, nyaman, tenang. Lahir dia. Pertanyaannya, kenapa tiba-tiba dewasa jadi kasar? Kamu kok gak seperti yang dulu? Emang yang dulu kenapa tante? Kamu itu lembut, gemesin. Kenapa sekarang nyebelin? Sayang, kata-kata jadi kasar. Kalimat tidak menyenangkan. Apa yang merubah dia? Fa'abawa. Ab. Apa ab di sini? Jangan diartikan langsung dengan ayah. Karakteristik yang memengaruhi dia. Mungkin dari bapaknya. Mungkin dari ibunya. Mungkin kemudian dari kakeknya. Keduanya meninggal dari pamannya. Paman meninggal misalnya dari sekolahnya. Bapaknya baik, ibunya baik, tapi ditempatkan di sekolah yang tidak baik, itu yang merubah dia. Bahkan bisa merubah agamanya. Fa'abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. SD-nya Islam, SMP Islam, SMP baik, di kampus yang, maaf, tidak mengajarkan nilai agama dengan baik, bahkan kampusnya kampus non-muslim. Cuman dilihat ada keunggulan dari segi umumnya. Dua pekan tidak pulang ke rumah. Begitu pulang mengatakan, minta izin pindah agama. Loh, lingkungan yang merubah. Artinya ab itu karakteristik yang kuat, yang memberikan contoh, pengaruh, dan sebagainya. Kenapa bapak disebut dengan abun ayah? Karena anak kalau ingin meniru itu cenderung pada bapaknya. Tapi kalau ingin merasakan kasih sayang, cenderung pada ibunya. Silahkan cek. Makanya kalau melihat antum dari anak kecil itu, bapak itu banyak pengaruhnya. Banyak, tanpa disadari, antum lihat, dilihat. Perkataan antum ditiru, jadi rujukan untuk karakter. Silahkan cek. Makanya sering ada interaksi dalam Al-Quran antara bapak dengan anak. Dan karakternya baik. Silahkan cek. Surat Luqman. Yang bicara pada anaknya siapa? Luqman. Luqman itu bapak atau ibunya? Bapaknya. Tidak pernah ada perempuan namanya Luqman. Silahkan. Dan Luqman itu kalimat menunjuk pada laki-laki khusus. Silahkan. Dalam bahasa Arab itu kan ada kalimat bisa pakai tak menunjuk pada perempuan kan? Muslim, muslimah. Mu'min, mu'minah. Masya Allah. Luqman, gak ada Luqmannya. Luqman itu pasti laki-laki. Seperti kalimat pada perempuan, ini pada perempuan saja. Zainab pasti perempuan. Gak ada laki-laki namanya Zainab. Dengan? Walaupun tanpa ta'mar muka. Luqman menunjuk pada laki-laki. Baik, Luqman bicara pada anaknya. Quran surah ke-31 ayat 13. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu. Ketika Luqman memberi nasihat pada anaknya, Luqman pada anaknya. Ibrahim laki-laki perempuan? Perempuan, laki-laki. Ayah atau ibu? Ayah, siapa yang bicara dengan Nabi Ismail? Nabi Ibrahim, bapaknya. Yusuf bicara dengan siapa? Bapaknya, Ya'qub. Cerita mimpinya kepada bapaknya. Yusuf bicara dengan Ya'qub. Mohon maaf, Ismail bicara dengan Ibrahim alaihi wassalam. Kemudian siapa lagi? Luqman bicara dengan anaknya. Hampir semua bapak, bapak, bapak, bapak. Bapak, bapak, bapak, bapak. Apa, apa pada anak, anak, anak, anak. Kenapa ditampilkan di Quran ayah kepada anak? Porsi antum mencari nafkah di luar. Jangan sampai mengurangi porsi antum memberikan keteladanan di rumah. Sebab ketika pulang ke rumah, apa yang dilihat, disaksikan anak akan ditiru. Gak percaya, silahkan cek. Dan pembuktian kontemporer sekarang, benar ada karakter ayah ditiru oleh anaknya. Ketika tidak mendapatkan dalam rumah, dia akan mencari keluar rumah. Dia gak dapat figur di dalam, dia mencari keluar. Dan dia lihat rujuliahnya. Rujuliah itu pengembangan karakter dirinya. Sebagai kelaki-lakian, kalau anak laki-laki, dia akan cari. Dia lihat, dia praktekkan. Makanya kalau ada anak sifatnya keras, padahal bapaknya lembut, cek. Barangkali antum kurang perhatian, sehingga dia mencari perhatian di luar. Sekarang yang dari luar datang ke dalam, lewat TV, lewat macam-macam, dan sebagainya. Makanya cepat sekali anak, itu yang laki-laki, meniru karakter bapaknya. Tolong sempatkan ketika pulang, berikan yang terbaik. Salatnya ajak, bentangkan sejadahnya, ajak dia ngobrol, berikan perhatian, dan sebagainya. Dan seterusnya. Paham tentu ini? Maka dari itu, ketika disebut dengan kata amun tumma abak, Nabi ingin menyampaikan, hey, bukan berarti ayah tidak punya pengaruh bagi dirimu. Ada yang membentuk karakter kamu. Ada yang memberikan perhatian pada kamu. Ada yang melindungi kamu. Ada yang membentuk kamu. Memberikan kecukupan kepada kamu. Menguatkan kebutuhan kamu. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? Tumma abak, yaitu bapakmu. Ketika disebutkan dengan kalimat ab, ini menunjuk satu karakter. Yang kedua, sebuah sifat perlindungan. Yang ketiga, sebuah sifat pemenuhan kebutuhan. Ingat, maaf, kalau Anda kira-kira punya masalah dengan ayah, Anda ingin protes dengan gestur yang tidak menyenangkan, coba renungkan dulu, bapak kamu itu yang memenuhi kebutuhan kamu dari sejak kamu kecil. Pakaiannya siapa yang nyari hartanya? Siapa yang berikan kebutuhannya? Siapa yang melindungi kamu sejak kecil? Siapa yang merawatnya? Bahkan seseorang khusus menghimpun sebuah video bagaimana perhatian bapak melindungi anaknya. Ibu betul kasih sayang, tapi siapa yang paling waspada menjaga anak? Bapak. Lewat kereta dorong, tiba-tiba akan goyang, bapak yang tarik. Ada sesuatu di jalan, tiba-tiba mobil lewat, bapak yang tarik. Bapak itu punya sifat perlindungan kawam, lebih kuat dibandingkan dengan ibu. Makanya kawam, Quran surah keempat, ayat 34. Paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Punya sifat kawam di situ. Perlindungan, kekuatan, perawatan, pemenuhan kebutuhan. Ini poinnya. Jelas ya? Nah, jadi di sini, maksud hadis ini adalah, jika Anda ingin berbakti dan menampilkan sifat baik dalam kehidupan puncak paripurnanya, hanya dua golongan pertama yang layak jadi prioritas. Jangan sampai punya masalah dengan keduanya. Jangan sampai punya masalah. Mohon maaf ya. Sekali lagi, dengan tetangga baik, dengan orang tua tidak baik. Dan saya pun mohon izin ya, saya berlepas diri dari orang-orang taklim yang dengan saya. Terlihat seperti soleh tapi punya orang tua yang bermasalah. Anda pulang, tampilkan bakti yang terbaik. Jika Anda mengaku pernah belajar dengan kami, bahkan belajar kitab ini, jika Anda masih punya masalah sampai malam ini, selesaikan masalah Anda, saya nasihatkan Anda. Minta maaf kepada ibu Anda, minta maaf kepada ayah Anda, jalin komunikasi yang terbaik. Karena nanti dalam hadis-hadis selanjutnya, ridha Allah hanya akan diturunkan pada nilai ketaatan Anda kepada kedua orang tua. Yang paling hebat, perhatikan, sekalipun anak dan orang tua beda agama, tapi tidak menghilangkan nilai kemuliaan ini. Dan itu hanya ada dalam Islam. Silahkan cek di kitab lain, Anda tidak akan temukan teori ini. Quran surah ke-31 ayat ke-15, paling kiri sebelah atas. Lihat, in jahadaka ala an tusyrika bima laysa bihi ilmun, laysa laka bihi ilmun, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau ada orang tua dengan anak beda agama, berarti kan anaknya muslim, orang tuanya masih non muslim. Berarti kan kalau diajak pada kemusyrikan, maka tolak dengan cara yang lembut, halus. Tapi jangan sampai perbedaan keyakinan itu menjadikan engkau dalam urusan dunia menjauhi orang tua. Tidak. Wa sahibhuma fid dunya, bukan fid din, fid dunya. Temani orang tuamu dalam urusan dunia ma'rufa, dengan pelayanan yang terbaik. Kalau baru gajian, siapa yang pertama diberikan? Keluarga, tengok ibunya, berikan bagiannya, masya Allah. Maksudnya berikan bagian yang menyenangkan untuknya. Punya mangga 3, berikan pada ibu 1, keluarga berikan 2, dan sebagainya. Punya sesuatu yang baik, telepon ibu, sampaikan padanya. Walaupun ada keyakinan, sampaikan. Kamu, masya Allah, belum bisa bilang masya Allah kalau beda keyakinan. kamu kok luar biasa ya, sekarang jadi makin baik begini ya, dari mana dapat seperti ini? Maaf ma, Allah yang memerintahkan saya untuk berbagi, Tuhan yang hak yang meminta saya untuk berbagi kepada kamu. Kita kan beda, kenapa mesti begini? Ma, perbedaan itu dalam keyakinan, tapi dalam urusan dunia Allah memerintahkan saya menampilkan bakti terbaik. Ayo ma, apa yang mama inginkan? Kamu, mama pengen kamu balik lagi ke agama yang lama. Nah, bisa gitu kan? Ma, insya Allah selama saya bisa memberikan bakti yang terbaik, saya dorong mama. Justru saya itu memeluk Islam untuk memberikan bakti terbaik pada mama. Saya khawatir tidak bisa berbakti, makanya saya masuk Islam. Karena dalam Islam yang meminta saya untuk berbakti kepada mama. Dalam Islam saya diminta membuat yang terbaik untuk mama. Dalam Islam saya diminta mempersembahkan yang terbaik untuk mama. Bahkan jiwa saya pun kalau perlu korbankan untuk orang tua dalam hal yang terbaik. Hanya Islam menuntut saya demikian, ma. Saya takut ketika saya mempertahankan keyakinan saya yang dulu, saya tidak bisa memberikan yang terbaik untuk mama. Ini yang saya temukan. Mohon beri kesempatan pada saya untuk bisa memberikan bakti pada mama. Mama yang mengandung saya. Mama yang merawat saya. Mama yang memberikan ASI kepada saya. Mama yang pernah segalanya diberikan pada saya. Dan Islam yang menyuruh saya untuk berbakti 3 kali lebih kepada mama dibandingkan pada yang lain. Tolong beri kesempatan pada saya, ma. Indah. Masukkan, masukkan, masukkan. Ibumu, ibumu, ibumu. Ini teman-teman sekalian, bagian pertama dari hadis ini ingin memberikan kesempatan pada kita. Jika Anda ingin berbuat baik, maka tampilkan pada kedua orang tua. Jelas sampai sini? Baik. Yang kedua, jika punya masalah dengan kedua orang tua, tetap selesaikan dengan cara yang ma'ruf. Cara yang terbaik. Jangan sampai tampilkan gestur-gestur yang tidak menyenangkan, karena ada hal yang tidak bisa dibalas dalam kehidupan kita. Paham sampai sini?